ngadalin di angin petik nebak alam pertama bulan ngemprai opat melan nyangan semerpada membentang nuker bulan beri nyawa keendahan nganter karep panglamunan kapanut ngahudang pangait tadi nanjung kawat nungal juru nita-nita kan langgang kebejung-jungan kesumping hati berangat sepinu ngadaling di angin petik nebak alam pertama bulan ngemprai opat walas nyangan semerpada membentang nuker bulan beri nyawa keendahan nganter karep panglamunan kapanut jumat-jumat kesumpi hati berangat tapi nungguh minggu jumat-jumat lu dipiling dikisah sambung peti ngadaling di angin petik nebak.